Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, tepatnya surat Maryam ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iznada rabbahu nida'an khafiyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Pendengar yang dimuliakan Allah, kisah ayat ketiga ini adalah kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang disebutkan pada surat kedua, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Zakaria memiliki anak yang bernama Yahya, lahir di usia perkawinan yang sudah cukup sangat lama. Di masa mudanya saja mereka sudah tidak punya anak. Tetapi kuasa Allah bercerita lain, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka di usianya yang sudah lanjut ini, dia pun memiliki anak. Ketika ada kabar gembira dari malaikat bahwa dia akan memiliki anak, maka Nabi Zakaria tetap semangat dan bertambah semangat untuk berdoa kepada Allah. Maka kita menemukan di ayat 3 ini, iznada rabbahu nida'an khafiyya. Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Kenapa suara lembut? Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, karena Nabi Zakaria penuh harap dalam doanya. Ini bukan sembarang doa, ini adalah doa untuk generasi yang soleh. Nabi Zakaria bukan berpikir yang penting punya anak, bukan. Nabi Zakaria berpikir bagaimana umat kedepannya harus dibimbing dengan keturunan yang baik dari Nabi Zakaria yang juga bermental baik. Harapan agar masyarakat tetap baik dimulai dari generasinya yang baik. Itulah yang dipanjat, itulah yang didoa, itulah yang diharap oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Maka karena ini penuh harap, ini doa yang serius, Nabi Zakaria berpikir cukuplah dia dan Tuhan yang tahu. Maka ketika doa penuh harap dan serius itu dipanjatkan, cukuplah diucapkan dengan suara khafiyah yang lembut, suara hati. Tidak harus berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan, karena Allah bukanlah makhluk yang tuli. Allah adalah zat yang maha mendengar. Maka dia mengetahui apa yang ada di dalam hati dan sanubari kita. Maka tidak harus berteriak-teriak untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir Ustaz kita, narasumber kita, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilahkan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin bahwa kajian kita ini adalah pada hari ini bagaimana Allah mengajarkan kita, yaitu dengan menyeru atau memanggil ataupun melalui doa kita supaya terrealisasikanlah misi dakwah yang sudah dicanangkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah berfirman, idnada rabbahu, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya. Maka kata-kata nada di sini adalah doa. Doa itu juga sebetulnya tidak saja pada waktu kita berdoa, tapi segala aktivitas kita itu adalah menunjukkan doa kita, karena itulah yang sesungguhnya yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sebab dari doa kita. Misalnya begini, kalau kita menjalankan aktivitas dalam kehidupan kita, kita dapat mengalami kesulitan. Apa kira-kira yang terdetik atau terdetak di benak hati kita? Kalau kita merasakan hal itu keputusasaan, maka kita akan mendapatkan keputusasaan itu disebabkan oleh apa yang kita canangkan. Tapi ketika kita mengatakan semuanya itu kita serahkan kepada Allah, kita tabah, kita menjalankannya, insya Allah itulah kita akan dapatkan hasilnya. Apa itu hasilnya? Nanti di akhirat kelak nanti, bukan di dunia. Kita di sini hanya berupaya bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan gitu? Karena apa yang kita sebutkan setelah takbiratul ihram dalam salat kita, Allahu Akbar. Maka kita sudah berikrar setiap 5 kali dalam salat kita sehari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuknya itu apa? Untuk pengabdian. Untuknya itu apa? Untuk berserah diri. Untuknya itu apa? Dengan doa kita, supaya kita terus menuju di jalan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tidak susah kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka hal inilah yang sangat baik ya, dalam apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini. Karena cerita dari Maryam ini juga adalah cerita yang sangat-sangat betul menunjukkan kepasrahan Maryam dalam doanya, karena dia dapat melahirkan seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam, disebabkan oleh betul-betul ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga Allah ingin menunjukkan kuasanya, karena kuasa Allah itu amat kita perlu, disebabkan kita akan lebih mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala, lebih mengakui bagaimana kita dalam beradaptasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang sangat kita pentingkan dalam kehidupan ini adalah apapun ceritanya, kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal menjemput kita, karena itulah yang terbaik di dalam hidup kita. Kalaulah kita bayangkan kita mengikuti sunnah Rasulullah umur sampai 63 tahun, kalau sudah lebih itu adalah sangat bagus, karena Allah dan Rasulnya masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam doa, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kita panjatkan doa itu, ya Allah, kalau seandainya aku berbuat keburukan, matikanlah aku dan istirahatkanlah aku dari perbuatan maksiat tersebut. Itu adalah sangat bagus. Idnada rabbahu, nidaan khafiya. Nidaan khafiya itu adalah dengan hati yang betul-betul pasrah kepada Allah, hati yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana standarnya? Kita yang dapat menstandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ketika kita ucapkan itu walaupun terdengar dengan jamaah, dan itu kita betul-betul pasrahkan hati kita kepada Allah, kita kontakkan langsung ke Maha Suci atau Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mendatangkan hal yang lebih bagus. Jadi nidaan khafiyah ini adalah lawan kata dari teriak. Jadi tidak boleh teriak, karena teriak itu tidak mengandung makna yang kita betul-betul kita sahdukan di dalam hati. Karena tidak bisa kita betul-betul terangkan, jelaskan bagaimana nidaan khafiyah. Tapi standarnya ada. Standarnya adalah kita mengucapkan itu betul-betul sudah pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah, betul-betul kita kerahkan hati dan jiwa raga kita itu, kita menerima semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itulah yang mestinya kita sebutkan Rabbana, karena disebabkan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, Nal. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan bahwa nida, kata Ustaz Fajrul Haq, bukan sekedar doa. Nida itu memanggil Tuhan. Jadi misalnya orang Islam itu ketika terjatuh, dia mengucap astaghfirullahalazim. Dia ingat Tuhannya. Ketika dia bersyukur, ketika dia mendapatkan rezeki, langsung terucapnya alhamdulillahirrabbilalamin. Yang teringat pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki walaupun dikasih orang, tetap yang dia puji pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu makhluk yang begitu cerdas, ketika dia mendapatkan bahwa yang didapatnya itu pasti bersumber dari Khalik, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika kita memanggil Tuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah berarti orang-orang yang pasrah, tapi itu adalah orang-orang yang kuat. Kuat imannya, kuat semangatnya. Dia sudah bekerja, sudah tawakal, sudah mengikat. Ya, qilha summa tawakkal. Ikat dulu unta itu, wahai sahabat, kata Nabi Muhammad, baru kamu bertawakal. Jadi orang yang memanggil Tuhan seperti Nabi Zakaria dalam kisah ini, itu sudah berusaha maksimal, baru kemudian bertawakal, berdoa. Dimulai dari doa bismillah, usaha maksimal, ditutup dengan doa alhamdulillah. Itulah nida, dan itu kekuatan. Doa adalah kekuatan dalam diri muslim. Ini yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.